السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشهد الله عز وجل وقناة أجمعين لكل خير. ثم أيها المستمعون الكرام، نعم، في سورة العصر ثم تحدثنا عن القسم الذي في أول هذه السورة، ثم قول الله عز وجل إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأما الناجين من الخسران هم من جمعوا هذه الصفات الأربع التي من اتصف بها سبب من الخسران، ومن أخل بها أو بشر منها فهو قاسر. وهي النساء التي ذكر المصنف رحمه الله أنها واجبة على كل مسلم ومسلمة، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر. الأولى من هذه الأوصاف المذكورة في هذه السورة قوله الذين إلا الذين آمنوا، أي آمنوا بالله جل وعلا، الذي الإيمان به أصل أصول الإيمان وأساس أسس الدين. آمنوا بالله وبكل ما أمرهم بالإيمان به، آمنوا بذلك إيمانا جازما لا شك فيه ولا غير. والإيمان لا يكون إيمانا إلا مع انتفاء الشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أيقا ولم يشكوا. المعنى في قوله الذين آمنوا إلا الذين آمنوا بإيمانا جازما ويكون فاسقا لا شك فيه ولا غير بالله وبكل ما أمرهم جل وعلا بالإيمان به. وإيمانهم بالله يتناول أركان الإيمان بالله الثلاثة، وهي الإيمان بوحدانيته في ربوبيته، وحدانيته في أسمائه وصفاته، ووحدانيته في ألوهيته. ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله الربوبية والأسماء والصفات وفي الألوهية، وذلك بإقرار العبد لأنه وحده تبارك وتعالى الخالق الرازق الملك المتصرف المدبر لشؤون الخلائق لا شريك له، وأنه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا لا مثيل له، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، ولم يسقط له العبادة كلها، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن يؤمن كذلك كل ما أمره الله سبحانه وتعالى من ذلك الأصول الإيمان المجتمع في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم، hukum-hukum bersumpah. Kemudian lanjutan dari ayat ininya itu firman Allah Subhanahu wa taala, inna insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihaati wa tawaasaw bil-haqqi wa tawaasaw bis-sabr. Semua manusia benar-benar ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Dan bahwasanya tidak akan selamat dari kalangan manusia kecuali yang mempunyai sifat yang empat ini. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan dan tidak memiliki empat sifat ini, maka dia akan merugi. Oleh karena itu, pengarang kitab ini rahimahullah menyebutkan bahwasanya hal ini wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu ilmu amal, dakwah, dan sabar. Yang pertama dari sifat-sifat ini disebutkan dalam surat Al-Asr dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu," orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana iman kepada Allah ini merupakan pokok dari pokok-pokok keimanan dan fondasi dari fondasi-fondasi agama. Mereka beriman kepada Allah dan semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk diimani. Mereka beriman dengan iman yang kuat dan tidak ada keraguan sedikit pun pada keimanan tersebut. Dan keimanan tidak disebut dengan iman kecuali apabila keimanan itu tidak bercampur dengan keraguan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasuulihi tsumma lam yartabu." Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu, yaitu mereka yakin dan tidak ragu sedikit pun. Jadi makna dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alladziina aamanu," orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mempunyai keimanan yang kuat, keyakinan dan yang mantap, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk diiman. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup tiga perkara. Yang pertama, beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyahnya. Yang kedua, keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam asma'u wa sifatnya, dan beriman terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam uluhiyahnya. Dan agama Islam disebut dengan agama tauhid karena dibangun di atas keimanan dan keimanan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyahnya, dalam asma' wa sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya, dan juga keimanan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu penetapan dan keyakinan dari seorang hamba bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki, yang mengatur alam ini. Tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin." Mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak diperintahkan untuk beriman terhadap semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dari pokok-pokok keimanan yang terkumpul dalam hadis Jibril, ketika Jibril, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, maka beliau berkata, "Akhbirni 'anil iman," beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yawmul akhir, hari kiamat, dan beriman terhadap takdir yang baik dan takdir yang buruk. فهذه الأصول العظام معاشر المستمعين، من لم يؤمن بها أو شك فيها أو شك في بعضها فإنه خاسر لا محالة، حتى وإن علم من الأعمال الصالحة شيئا كثيرا، أتى من أبواب البر والصلاح أبوابا كثيرة لا تضيعه، بل هو خاسر لا محالة، لأن الإيمان بالله وبكل ما أمر عباده بالإيمان به يعد أساسا للسلامة والخصال. فإذا خرج الأساس خرج ما بني عليه، فإذا بطل الأساس بطل ما بني عليه، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسر. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالكفر أساس الخسران في الدنيا والآخرة. ولأجل هذا بدأ به، والبدء به دليلا على الاهتمام، وأن أعظم أبواب النجاة من الخسران الإيمان بالله وبكل ما أمر به أمر عباده بالإيمان به. نستفيد من هذا فائدة عظيمة في باب النجاة من الخسران، أن كل معاشر المسلمين التوحيد والإيمان دراسة وتألما وتوقعا وتبصرا، فإن الإيمان والتوحيد هو الفقه الأكبر داخل دخولا أوليا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أعظم الفقه في الدين هو الفقه الأكبر وتوحيد الله، الإيمان بكل ما أمر عباده بالإيمان والفعل. فيعتني المسلم عناية دقيقة بهذا الأمر ويهتم به اهتمام بليغا، فعليه أن يعلم أن حاجته للإيمان بالله والإيمان بكل ما أمر عباده بالإيمان به أشد من حاجته إلى طعامه، وأشد من حاجته إلى شرابه، وأشد من حاجته إلى الهواء، لأن انقطاع الهواء والطعام والشراب يكون به موت البدن، أما انقطاع الإيمان عن قلب الإنسان ففيه موت القلب. أو من كان ميتا فأحيينا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إيمانك وحياتك الحقيقية. لهذا الإنسان بدون الإيمان حياته حياة بهيمية، لهذا قال الله عن الكفار: إنهم إلا كالأنعام، الأنعام تستنشق الهواء وتأكل الطعام وتشرب الماء. إذا كان الإنسان عديم الإيمان فحياته حياة بهيمية. حاجة الإنسان إلى الإيمان هي أعظم الحاجات، ضرورته إليه أعظم القرارات، ولهذا يحتاج العبد إلى أن يزداد عناية ورعاية واهتمام بالإيمان أعظم من اهتمامه بطعامه وشرابه وغير ذلك من حاجاته ومطالبه وضروراته، لأن الحاجة إلى الإيمان هي أشد الحاجات، الضرورة إليه هي أشد الضرورات، وهي الأساس الذي تبنى هو الأساس الذي يبنى عليه النجاة وتكون به السلامة والفرقان، ويتحقق للعبد الفلاح في الدنيا والآخرة. هذا المعيار بمر شرد أسماه برحمة الله سبحانه وتعالى. اليوم ketika menyebutkan perkara keimanan dan menyebutkan bahwasanya hal-hal yang wajib kita imani adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada Rasul yang akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan buruk. Ini adalah pokok-pokok keimanan. Yang barang siapa yang tidak beriman dengan pokok-pokok keimanan ini atau ragu pada pokok-pokok ini atau sebagiannya, maka berarti dia telah merugi. Ya, dan pasti dia merugi kalau dia melakukan amalan-amalan salihat yang sangat banyak. Walaupun dia melakukan banyak ketaatan, maka ketaatan-ketaatan tersebut tidak akan memberikan manfaat kepadanya sedikit pun apabila dia tidak beriman terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan hambanya. Karena ini merupakan asas dan pondasi keselamatan dari kerugian. Dan apabila pondasi itu rusak, maka akan rusaklah bangunannya. Dan apabila pondasi itu telah batal, maka batal pula apa yang dibangun di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka amal-amalnya telah batal dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Dan tidak ada yang menghalang untuk diterima sedekah-sedekah mereka kecuali disebabkan karena mereka kafir terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Maka kekufuran adalah sebab kerugian di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, yang pertama dan yang paling utama yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dan pintu utama menuju keselamatan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beriman terhadap semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan juga di sini kita mengambil faedah besar dalam bab keselamatan dari kerugian, yaitu kita memperhatikan masalah tauhid, masalah keimanan. Kita berusaha mempelajari masalah ini dan memahaminya dengan baik. Karena iman, masalah iman dan masalah tauhid adalah fiqhul akbar yang pertama kali masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Maka fikih yang terbesar dan yang paling penting adalah tauhid, masalah tauhid dan masalah iman. Dan iman terhadap semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita iman. Maka seorang muslim harus menghadapi masalah ini. Dan sesungguhnya perlu diketahui bahwasanya kebutuhan seseorang terhadap iman kepada Allah dan beriman kepada semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diimani adalah lebih besar dari kebutuhannya terhadap makanannya, lebih besar kebutuhannya daripada minumnya, bahkan lebih besar dari kebutuhannya terhadap udara. Karena apabila makanan, minuman dan udara terputus, maka yang akan mati adalah hanyalah badan. Adapun jika iman yang terputus dari hati manusia, maka hatinya akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awa man kana maytan fa ahyaynahu." Apakah yang dahulu mati kemudian kami hidupkan? Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, Rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang beriman, jawablah seruan Allah dan seruan Rasulnya terhadap apa yang dia serukan untuk kalian pada hal yang membuat kalian hidup. Keimanan anda adalah kehidupan anda yang sebenarnya. Oleh karena itu, manusia tanpa keimanan, maka kehidupannya seperti kehidupan binatang. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang kafir dengan firman, "Inhum illa kal an'am." Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak. Binatang ternak, udara, makan makanan, minum minuman. Maka apabila seorang manusia tidak memiliki keimanan, maka kehidupannya seperti binatang ternak yang hanya hidup untuk makan, minum dan menghirup udara. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan manusia terhadap keimanan adalah kebutuhan yang sangat besar. Dan kebutuhan seorang hamba untuk menambah keimanan dan memperhatikan masalah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan lebih penting dari segala kebutuhan dia. Karena kebutuhan terhadap keimanan adalah kebutuhan yang paling besar. Dan ini adalah asas dan pondasi yang dibangun di atasnya keselamatan. Yang tidak mungkin seorang selamat dari kerugian. Yang tidak mungkin terrealisasi suatu keberuntungan di dunia dan di akhirat kecuali dengan keimanan ini. أيها الإخوة المستمعون, وفي قوله إلا الذين آمنوا تنبيهم إلى العلم الذي هو المسألة الأولى عند المصنف, كيف يعرف الإيمان وكيف يعرف العمل إلا بالعلم. فالعلم النافع هو البوابة التي من خلالها يصل الإنسان إلى الإيمان الصحيح وإلى العمل القويم وإلى حسن التقرب إلى الله. لهذا كان أول الوحي نزولا على نبينا صلى الله عليه وسلم, اقرأ. أول ما نزل عليه الأمر بالقراءة, اقرأ, لأن الوحي والإيمان والعلم والدين لا يمكن أن يعرف إلا بالعلم. لابد من العلم من أجل الإيمان, من أجل العبادة, من أجل العمل, من أجل الطاعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام, ما سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu," kecuali orang-orang yang beriman. Di sini ada peringatan terhadap pentingnya ilmu. Dan ini adalah masalah pertama yang disebutkan oleh pengarang kitab ini. Hal ini disebabkan karena kita mengetahui bahwasanya tidak mungkin seorang dapat beriman dan tidak mungkin seorang dapat beramal dengan benar kecuali dengan ilmu. Maka ilmu yang bermanfaat adalah pintu yang darinya seorang manusia masuk kepada keimanan yang benar. Ada amal yang lurus dan dengan itu seorang mengetahui bagaimana bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah iqra, bacalah. Perintah pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk membaca. Karena wahyu dan keimanan serta ilmu dan agama tidak mungkin diketahui kecuali dengan ilmu. Maka wajib untuk orang untuk belajar agar dia bisa beriman, agar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dia bisa beramal dan melakukan ketaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhala Allahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang mencari ilmu pada jalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan yang menuju surga. الجنة لا تنام إلا بالإيمان والعمل الصالح، والإيمان والعمل الصالح لا يعرف إلا بالعلم النافع. لهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة الصبح كما ثبت في المسند والسنن يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يبدأ بسؤال الله العلم النافع، لأنه بدون العلم النافع لا يمكن أن تميز بين عمل صالح وغير صالح، ولا بين رزق طيب وخبيث، ولا بين اعتقاد صحيح وفاسد. العلم هو الذي يميز بين المسلم الأمور. العلم نور وضياء. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. العلم نور وضياء لصاحبه والجهل ظلمات. فإذا الآية فيها دلالة على العلم في قوله: إلا الذين آمنوا. لا سبيل إلى معرفة الإيمان ومعرفة حقائق الدين وشرع الإسلام إلا بالعلم النافع، والعلم النافع هو العلم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رب العالمين سبحانه برحمته إلى الله سبحانه وتعالى سرقة إذا أكن يدفقكم kecuali dengan iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh tidak akan dapat diketahui kecuali dengan seorang belajar. Belajar mempelajari ilmu yang bermanfaat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari setelah salat subuh beliau senantiasa membaca doa: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima dan rezeki yang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai doanya dengan meminta ilmu yang bermanfaat. Karena tanpa ilmu yang bermanfaat, seorang tidak mungkin mampu membedakan antara amalan yang saleh dan amalan yang tidak saleh. Tidak mampu membedakan antara rezeki yang baik dan rezeki yang buruk. Juga tanpa ilmu seorang tidak mampu membedakan antara keyakinan yang benar dan keyakinan yang salah. Akidah yang benar dan akidah yang salah. Maka ilmu, ya dengan ilmu seorang dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Ilmu cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina man kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina." Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Dahulu engkau tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman, akan tapi kami jadikan dia sebagai cahaya yang kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Ilmu adalah cahaya untuk miliknya dan kebodohan adalah kegelapan. Maka dalam ayat ini ada dalil pentingnya seorang untuk ilmu, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Illa alladzina amanu." Kecuali orang-orang yang beriman. Tidak ada jalan untuk mengetahui keimanan dan tidak ada jalan untuk mengetahui hakikat agama, syariat-syariat Islam kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat. Qawluhu 'amilu s-salihat. هذا الأمر الثاني، والمراد بالصالحات أي العبادات المقربة إلى الله، والعمل الصالح هو ما شرعه الله وأمر به عباده، ولهذا ليس هناك عمل صالح يتقرب به إلى الله إلا ما شرع، هذا هو العمل الصالح، فمن تقرب إلى الله بعمل يرى هو أنه صالح ولم يشرع الله لا يقبله الله منه ولا يكون معبودا في الأعمال الصالحة المقربة إلى الله، لأن العمل الصالح هو المشروع المعدول به الكتاب والسنة فحسب، وما زاد على ذلك ما أوجده الناس ليس معدودا في العمل الصالح بل هو معدود في سيئات الأعمال. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا قولا واضحا، قال من عمل عمل ليس لي أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه، ولو واصل فيه صاحبه الليل والنهار فهو غير مقبول منه بل هو قاصر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني يعملون أعمالا وهم خاسرون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلت عليهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعمل ويقدم أعمالا ويأتي بقربات لكن لا تتمنى ترد عليه، ويكون في جملة الخاتمين لما بافتقاد شرط قبول العمل، العمل لا يقبل إلا بشرطين، فلا يكون معدودا في الأعمال الصالحة إلا بهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa 'amilus shalihat ini adalah poin kedua. Ini yang dimaksud dengan amal saleh yaitu ibadah-ibadah yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang Allah perintahkan hamba-hambanya. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada amal saleh yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali amal yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka amal saleh, maka barang siapa yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu amalan yang menurut dia baik akan tetapi tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut tidak akan diterima dan tidak akan dianggap sebagai amalan saleh yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal saleh, amal yang benar adalah yang disyariatkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain yang tertera dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dibuat oleh manusia, maka tidak termasuk amal saleh, bahkan termasuk dosa. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwasanya man'amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami maka amalan tersebut tertolak, yaitu amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia beribadah siang dan malam. Dengan amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan termasuk orang yang merugi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala, katakanlah maka aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang merugi amalannya, yaitu mereka yang beramal akan tapi mereka yang merugi. Qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala alladziina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, yaitu orang-orang yang melakukan yang menyangka bahwasanya perbuatan mereka adalah baik padahal perbuatan mereka adalah perbuatan yang buruk, yang mereka senantiasa beramal dan melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi amalan tersebut ditolak dan dia termasuk orang-orang yang merugi karena amalan tersebut tidak terpenuhi syarat diterimanya amalan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya amalan seorang tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Dan tidak akan dianggap amalan tersebut sebagai amal yang saleh kecuali dengan dua syarat ini. Syarat yang pertama yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العبادة لا تقبل إلا إذا اتصفت بالحسن، والحسن لا يكون وصفا للعبادة إلا بالإخلاص والمتابعة. ولهذا قال الفضيل ابن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. Pemirsaan penyiaran radio yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa Allahumma a'in ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ibadah tidak akan diterima kecuali apabila ibadah itu baik, dan baiknya suatu ibadah hanya akan tercapai apabila dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Fudail bin Iyad rahimahullah ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya, beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ditanyakan kepada Fudail bin Iyad, ya Abu Ali, wa ma akhlasuhu wa ma aswabuhu, wahai Abu Ali, malakah amalan apakah yang paling ikhlas dan yang paling benar? Beliau mengatakan innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, sungguhnya suatu amalan apabila dikerjakan dengan ikhlas akan tapi tidak benar, tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, maka tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, dan apabila amalan tersebut benar sesuai dengan sunnah akan tetapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amalan tersebut dilakukan dengan ikhlas dan benar. Wal khalis ma kana lillah wa sawab ma kana ala sunnah, dan yang ikhlas dikerjakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibadah yang benar yaitu apabila sesuai dengan sunnah. Iban ma'asyar muslimin, al-amr tani min umur al-najat wa salam wa qusran العمل الصالح، أن يعمل الإنسان الأعمال الصالحة المقربة إلى الله مخلصا لله متبعا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا ولا يعبد الله إلا بما شرع مما ثبت وجاء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعمال الصالحة منها فرائض ومنها مستحبات، ولهذا قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أشده، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، لأن الله يسدده ويخفقه في سمعه وبصره ويده وقدمه، تكون أحواله وأموره وجوارحه كلها ماضية على الصدر بتسديد الله له وتوفيقه له سبحانه وتعالى. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah perkara kedua yang menyebabkan seorang dapat selamat dari keburukan dan dari kerugian, yaitu amal saleh. Seorang manusia mengerjakan amalan-amalan saleh yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menyembah kecuali kepada Allah dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan-amalan saleh ada yang diwajibkan dan ada yang disunnahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi berkata, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taraktuhu 'alayhi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai daripada dia mengerjakan apa-apa yang aku perintahkan. Yang senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. dan apabila aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, melihatannya yang dia melihat dengannya. Aku akan menjadi tangannya yang dia memukul dengannya, dan kakinya yang dia melangkah dengannya. Dan apabila dia meminta kepada aku, maka sungguh aku akan memberikan. Dan apabila dia berlindung kepada aku, maka sungguh aku akan memberinya perlindungan. Yakni bahwasanya, yang dimaksud di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluruskannya dan memberinya taufik dalam pendengarannya, penglihatannya, tangannya, langkahnya. Maka semua perkara-perkara yang dia lakukan dan semua amalan-amalan yang dia lakukan akan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan taufik dan urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. هنا مع الشيء المستمعين في هذه الآية عطف سبحانه العمل على الإيمان أنه جزء منه، وذلك فيه اهتمام بالعمل، عطف على الشيء ما هو جزء منه وما هو داخل في مسمى اهتمام به، قول حافظه على الصلوات والصلاة والصلاة، ولما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وجبريل الملائكة، لكن مثل هذا العطف يفيد اهتمام. ففي هذا من الفائدة أهمية الأعمال ومكانتها من الدين، وأنها من أسباب النجاة، وأن إضاعتها من أسباب الخسران والحرمان، وأن مضيع الأعمال الخاصة حكم الله سبحانه عليه بذلك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا فيه اهتمام بالأعمال الصالحة وعناية بها وبالمحافظة عليها والمواظبة عليها. وبقي من هذه الأمور الأمر الثالث وهو التواصي بالحق، والرابع وهو التواصي بالصبر. ونكتفي بهذا ونستكمل ما بقي في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب النار يسمى برحمة الله سبحانه وتعالى. Kita lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara amal dengan iman. Padahal amal merupakan bagian dari iman. Ini menunjukkan pentingnya amalan. Karena kadang-kadang sesuatu disandarkan dan menggandengkan dengan sesuatu yang lain, padahal dia bagian dari sesuatu tersebut, karena besarnya perhatian terhadap hal ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafidhu 'ala shalawati was-salati al-wusta, jagalah salat-salat kalian dan salat pertengahan, yaitu salat asar. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, man kana 'aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril, barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Rasulnya dan Malaikat Jibril. Padahal Jibril adalah salah satu dari Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi penyandaran seperti ini menunjukkan pentingnya hal tersebut. Dan kita dapati faedah dari ayat ini, pentingnya satu amalan dan besarnya kedudukan amalan dalam agama kita. Dan ini juga menunjukkan sebab kemudian kita ketahui bahwasanya amalan adalah sebab seorang selamat, dan melalaikan amalan adalah sebab kerugian. Dan orang yang melalaikan amalan maka dia pasti akan merugi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka di sini ada perhatian khusus terhadap masalah amalan. Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan masalah ini dan senantiasa menjaga amalan-amalan soleh dan terus-menerus melakukannya. Kemudian perkara yang berikutnya adalah tentang wata-wata bilhaq, saling berpesan, berwasiat dalam kebenaran. Dan perkara yang keempat yaitu saling berwasiat dalam kesabaran, akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa menambahkan taufiknya kepada kita dan menambahkan ilmunya kepada kita. dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa membimbing kita menuju kebaikan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha menerima doa.